Mitra Bisnis Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi sistem perparkiran. Salah satunya mengusulkan tarif parkir untuk mobil dinaikkan ke Rp5.000 per jam dari saat ini Rp2.000 per jam, yang dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional dan tidak merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi parkir di badan jalan. Ada komentar tarif parkir sebaiknya dibebaskan menurut mekanisme pasar, tidak seperti saat ini yang dipatok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom UI Firman Syah. Pak Firman, apa komentar Anda? Saya rasa perlu diatur ya, tapi kalau kenaikannya sampai 5.000 saya rasa terlalu tinggi itu. Ya, artinya kalau per jamnya 5.000, kemudian 2 jam sudah 10.000, kemudian saya rasa terlalu mahal ya. Menurut saya sih kalaupun naik ya maksimum 1.000 perak ya. Orang parkir on street itu kan juga karena parkir di dalam gedung terlalu mahal juga ya yang sekarang ini. Dan saya rasa apakah lantas kalau dinaikkan parkir on street itu akan hilang? Asumsinya kan nanti akan cepat mendorong investor untuk membangun gedung parkir baru ya. Cuma membangun gedung parkir itu kan tidak otomatis dan perlu beli lahan kemudian dan sebagainya. Jadi saya rasa dengan sebelum gedung parkir terbangun dan orang akan semakin banyak itu parkir di pinggir jalan. Lalu jika nantinya tarif parkir menjadi naik, apakah akan berpengaruh pada jumlah pengunjung mal atau pusat perbelanjaan, Pak? Ya justru itu, yang saya khawatirkan orang akan tetap belanja tetapi mereka tidak mau parkir di dalam gedung karena terlalu mahal. Semakin banyak itu parkir-parkir liar. Ada saran Pak terkait hal ini? Saya rasa perlu dipisahkan ya, satu parkir on street, kemudian yang kedua gedung parkir ya. Jadi ada banyak instrumen lain yang bisa dicarikan ketimbang hanya menaikkan parkir menjadi 5.000 per jam. Entah itu memanfaatkan lahan tanah yang menganggur, kemudian ada insentif pajak retribusi, itu kan bisa ya. Juga yang kedua, fenomena parkir on street itu kan juga karena ketidaktegasan dari Pemda DKI selama ini untuk menertibkan. Ada aspek itu juga. Selalu saja pun dinaikin 5.000, kalau direstui sekarang ini, itu kan juga ada aspek disiplin tukang parkir, kemudian yang kedua kontrol, kemudian yang ketiga demand itu selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan supply. Demikian Firman Syah, saya Giri Sadewa.